saya pribadi memang lebih banyak fokus ke tilawah itu Ustaz kalau di Ramadan. Mungkin kalau tafsirnya ya memanfaatkan kajian zuhur di kantor kan, di rumah. Mungkin juga selama ini kebiasaannya masih banyak tilawah gitu mungkin. Agak juga jadi cenderung ke arah tafsir atau arah memahami isi Al-Quran itu fokusnya ya di kantor aja. Tapi keinginan yang seperti Ustaz sarankan itu ada gitu. Ada saran juga Ustaz mungkin dikasih tahu ke kita pilihannya yang kira-kira 30 ayat itu mungkin surat apa gitu. Terutama mungkin kayak kami-kami yang udah keluarga mungkin bisa sama-sama anak gitu baca tafsirnya atau baca terjemahnya gitu. Nah, mungkin ada saran mungkin Ramadhan ini surat apa atau mungkin dicampur bisa jadi atau kayak beda itu gimana? Wajib. Hadis Jibril tadi memang nyebut tiga hal. Saya malah jadi lupa sekarang ini. Yang diingatkan tadi baru dua ya sebutkan. Jadi siapa yang datang pada bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni, maka ba'adallah finnar, maka Allah akan memasukkannya jauh-jauh ke dalam neraka. Fakul amin, khutu amin. Terus yang kedua, siapa yang mohon adha ka'adawai Allah adahumma, siapa yang masih mendapati dua orang tuanya atau salah satu mereka kemudian dia tidak masuk surga, maka Allah akan masukkannya jauh-jauh ke dalam neraka. Fakultu amin, fakul amin, Jibril mengatakan, katakanlah amin, maka aku katakan amin. Sampai tiga tadi ya. Sekarang saya mulai jadi lupa yang ketiganya apa. Dan apalagi ingat insya Allah. Yang kedua, ya nggak mesti juga kalau kemudian 30 ayat, khusus 30 ayat lah. Saya mulai setuju. Tadi ada kemungkinan kalau memang bisa bagusnya memang tematik ya. Ada tema Al-Qur'an kan ada tema-temanya. Jadi contohnya begini ya. Terlepas dulu untuk keluarga ya, contoh tematik dulu ya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu banyak sekali. Bahkan termasuk yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Ada surah ini, banyak kan? Itu bisa aja digabung kemudian. Coba dalam surah ini kita bahas begini. Tentu dalam ayat yang lain atau surah yang lain di tempat yang lain bisa jadi sebagainya berulang. Tapi selalu ada penjelasan belajar tambahan. Selalu begitu sebenarnya. Makanya itu kelebihan yang tematik itu di situ. Cuma kalau untuk biasa agak sulit kemudian untuk merangkainya. Tentu kalau yang lebih muda lagi untuk orang-orang di keluarga, sebenarnya keluarga banyak ya, nggak mesti satu surah penuh. Contohnya kalaupun Luqman, saya yakin Luqman itu lebih dari 30 ayat kalau nggak salah. Coba baca surah Luqman, itu kan ada bacaan satu biasa tentang dialog anak dengan, atau bukan dialog, di situ monolog sih, artinya pendidikan orang tua kepada anak, apa yang diharapkan orang tua kepada anak, apa yang harus ditanamkan. Itu bicara tentang mulai apa metode, kemudian masalah bahan, metode pendidikan, bahasa pendidikan. Ini kan menarik ya. Itu yang termasuk menurut saya sekarang diabaikan ya. Bahasa pendidikan, bahasa pengantar pendidikan itu. Sekarang bahasa anak-anak berantakan sekali. Karena bahasa orang tua juga kadang-kadang berantakan gitu. Ya kadang-kadang begitu. Apalagi dengan pengaruh, media sosial ini, aduh, bahasa semakin berantakan, gak jelas ini. Padahal bahasa sangat penting ya. Bahasa itu sangat membentuk karakter, membentuk adab bahasa itu. Umar bin Khattab itu dulu sampai menyiapkan ini ya, waktu itu rotan ini. Kalau ada orang salah berbahasa, dia akan ingatkan dengan rotan ya, pukul lah gitu. Umar itu. Kalau Umar berbahasa yang baik itu bagian dari agama. Sama begitu. Karena memang itu membangun karakter, bahasa itu. Rasa hormat seseorang itu kepada orang lain, itu juga bisa ditunjukkan dari bahasa. nggak bisa mengatakan wah itu kan masalah intrinsik, nanti masalah dalam gitu. Yang penting kan dalam hati menghormati, walaupun bahasanya berantakan dari anak orang tua, nggak bisa karena bentuk karakter itu. Orang dengan bahasa yang jelek, otomatis tangannya juga bisa melayang gitu. Itu kan nggak mungkin dengan bahasa yang halus tangannya melayang. Akhirnya nggak bisa itu. Nah ya iya. Kenapa dulu? Contohnya Rasul mengatakan ini, la tatu ala auladikum, jangan mendoakan keburukan untuk anakmu. Rasul kan begitu. Itu bahasa. Artinya terhadap itu udah wajar ya. Dari zaman dulu, zaman Rasul pun juga namanya orang tua ke anak kesal itu udah biasa. Takutnya di situ memang. Dan biasa orang tua ngomongin anak, udah mati untuk jelek-jelek anak itu ada. Tapi Rasul ajarkan, jangan begitu. Jadi kalau marah pada anak itu, sebut anak dengan hal yang positif. Makanya kemudian dalam riwayat-riwayatnya, generasi tabi'in, mulai sahabat lah tabi'in, kalau marah ke anak itu, justru begini, ih dasar kamu hafal hafid Quran ya, wah hafid, katakanlah gitu kalau marah itu. Apalah, kayak gitu bahasanya. Jadi kalau marah itu justru, semoga Allah menjagamu. Atau gitu. Jadi malah kalau itu kan bahasa terjemahan ya gitu ya. Dalam istilah kita mungkin bisa gimana gitu caranya. Tapi intinya positif gitu. Jadi anak itu dimarahi tapi kemudian tumbuh dengan bahasa yang baik. Dan kemudian lebih dari itu, malaikat malam ini. Kan itu penting kemudian. Jadilah orang baik, orang hebat. Gitu. Kalau kita kenapa semakin jelek anak-anak? Ya mungkin orang tua juga begitu. Kalau ngomongin anak, kok sama anak yang baru jelek kali. Ini contoh lah gitu. Kalau itu kita baca Surah Luqman, itu kan luar biasa kan? Jadi mungkin contohnya Surah Luqman, ini juga mungkin tematik. Jadi anak dan orang tua, Luqman dengan anaknya. Waikol Luqmanu libnihi ya bunai, mulai dari ya bunai, kata-kata itu. Atau kemudian ditambah, setelah selesai Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan Ismail. Itu juga yang luar biasa itu. Itu luar betul itu. Keluarga Zakaria, ketua keluarga Ibrahim punya kemiripan, sama-sama punya anak di masa tua. Kalau kita baca surah Maryam itu kan, Rabbi ni wahana al-azumin ni wasta'ala rasu syaibah. Itu kan menunjukkan seorang ayah yang sudah beruban. Beruban ini bukan usia beruban biasa ya. Artinya sudah tua gitu, bukan. Kalau sekarang kan beruban agak sedikit keren-kerenan lah gitu. Muda udah beruban. Wahana al-azumin ni, tulangku sudah rapuh. Dan kepala aku sudah memutih semuanya. Artinya sudah sekian lama mendapatkan seorang anak. Walam akun bidu'a ika rabbi syaqiyya. Itu bahasa yang luar biasa menurut saya. Dan dengan permohonanku padamu untuk minta anak ini, selama ini, sampai setua ini, aku tidak pernah menyesal, aku tidak pernah kecewa. Itu kan keteguhan, iman, kepercayaan kepada Allah, itu kan luar biasa ini. Nah, orang kita kan kadang-kadang ingin sesuatu mau kepada Allah baru 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, oh saya udah berdoa, ada lama banyak, mau dipakluk-pakulukan juga. Kan ya sih ada yang sesuai Allah itu. Itu Zakaria sampai dia tua masih juga berdoa. Sampai pada tahap sudah tidak mungkin kalau secara medis ngomong. Ini kan istrinya kan dinyatakan apa namanya mandul kan gitu. Dinyatakan mandul, dia aja sudah tua. Bagaimana punya anak? Kan secara logika itu sudah susah ya. Tapi dia masih berdoa loh. Masih berdoa kepada Allah cuma ya. Artinya sampai pada titik mustahil dalam hitungan manusia. Bukan manusia ya. Dia masih berdoa. Ini wahanul adhu minni. Tulangku sudah rapuh. Wasta'al rasu syaibah. Dan rambutku sudah memutih semuanya. Walau aku berdoa ika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan pernah berhenti. Aku tidak pernah kecewa. Aku tidak akan pernah menyesal. Coba lah. Udah biasa itu. Itu coba kalau kita tafsirkan, kita artikan apa arti syati di situ. Kemudian kita terapkan dalam hidup, masya Allah berarti. Sikohnya kepada Allah, percaya kepercayaan kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi, tidak pernah putus. Selalu optimis dalam hidup. Dan kenapa dia minta terus anak? Gitu kan? Bukan apa-apa. Kan ya risni wa yarzu min aliyakub. Ya Allah, aku takut wa inni khiftul mawaliya. Aku takut tidak ada penerus yang meneruskan kesalehan ini. Coba bayangkan saja. Ini diinginkan. Dijaminkan anak luar biasa menggebu-gebu itu, dia takut terputus kesalehan dari keturunan Yakub itu, dari keturunan dia. Gitu. Ya Allah, aku berharap ada generasi penerus kesalehanku yang untuk terus menambah kuat bumi ini dengan tauhid, bertauhid kepadamu dengan la ilaha illallah. Ah, luar biasa. Kalau orang tua berharap punya anak seperti itu, akan seperti apa pendidikan terhadap anak? Kan begitu kemudian. Masya Allah, coba ini kalau kita kali itu Nabi Zakaria dengan tentang harapannya mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim dengan Ismail, kan luar biasa juga, luar biasa juga. 86 tahun kan dalam riwayatnya Nabi Ibrahim baru punya anak, 86 tahun. Sekarang orang sudah, zaman itu Nabi Ibrahim memang usianya sampai hampir 200 tahunan kalau tidak salah, sekitar 160-180 tahun Nabi Ibrahim itu. Tapi kalau berarti 80 tahun itu masih muda, udah tua juga, jadi awet tua gitu loh. Kan bahasa Sarah kan wahada ta'ali syaikha, suamiku udah tua gitu, kepada malaikat kan begitu, waktu malaikat datang dan bertamu dan gitu. Emang sudah tua, sudah tua. Jadi walaupun usianya kemudian dua kali lipat atau hampir 200 tahun, kan berarti 80 tahun masih muda, udah tua, awet tua. Beda kalau kita kan ini awet muda, awet tua. Nah, Nabi Ibrahim terus berdoa kan, dan kemudian punya Ismail. Tapi kan ketika punya Ismail, ketika masih disusui, dia harus pindah ke Mekah. Sementara Ibrahim di Palestina, hampir 2000 km memisahkan. Bayangkan saja betapa kerinduan seorang ayah ya. Tentu itu karena Allah, karena perintah Allah kan. Karena ketika Hajar itu mengejar-ngejar Ibrahim yang mau meninggalkannya, Hajar selalu bertanya, kenapa kau tinggalkan kami? Siapa yang mengurus kami? Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh ke belakang. Bayangkan saja. Sampai kemudian Hajar berkata begini, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim jawab sikap. Nah, ya. Kenapa Ibrahim tidak menoleh? Wajar saja lah. Seorang ayah, seorang suami itu mengharapkan anak puluhan tahun sekalinya punya masih nyusul, tinggalin kayak itu. Tapi kan perintah Allah lebih kuat kan? Tinggalkan. Allah Allah kami ada iya. Apakah Allah yang menyuruhmu iya? Coba kata Hajar, kalau mengikuti perintah Allah, Allah tidak akan mengabaikan kami. Mau itu juga tuh, gimana mendidik istrinya kan kemudian dahsyat sekali. Kalau sekarang kan susah tuh. Berapa lama hubungan Ibrahim dengan Ismail yang kecil, ayah menengok anaknya, susah 2000 km, gak bisa setiap 2 bulan gak bisa, naik onta. Ketika datang menolong Ismail, Ismail sudah mulai bisa, udah bisa lari-lari, Allah membalas maksud saya, sudah bisa lari-lari, sudah bisa bicara, sudah bisa menangkap apa pesan pembicaraan lawan bicaranya dan seterusnya. Saat itulah kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kan gitu. Jarang ketemu, sekalinya ketemu disuruh sembelih. Susah kan ini. Ini coba kalau kita dialogkan dengan anak-anak. Luar biasa ya. Dan saat itu kan sang ayah kan harus bicara kepada anaknya tentang apa yang harus dia lakukan. Ya bunai. Nah, bunai itu kata panggilan paling halus dari saudara dalam bahasa Arab. Gitu ya. Paling halus itu menunjukkan kasih sayang paling dalam. Ini Allah filmanami ayat bahwa aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bayangan anaknya ini yang dengar begini, bukan anak biasa, anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang artinya kalau anak itu bandel kan nggak apa-apa lah, gimana pun juga masih ada perasaan. Kalau bandel itu dijitarin, ini kan enggak. Ketika dengar ayahnya bilang, nah ayah bermimpi, dalam mimpi itu ayah menyembelihmu. Anak ini cerdas, ya abadi almatu'umah, ayah. Abadi itu panggilan paling halus pada ayah, paling sopan. Ya abadi almatu'umah, ayah itu bukan mimpi biasa, itu perintah dari Allah. Cerdas sekali dia membacanya. Ayahnya menjelaskan, aku bermimpi, karena anaknya itu perintah.